السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. ثم أما بعد، الحمد لله kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku pengantar ilmu waris. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tentang bersama ayat-ayat warisan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas dua ayat. Pertama, surat Al-Baqarah yang bercerita tentang bagaimana teknis pembagian harta pusaka, harta peninggalan sebelum turun ayat yang menyebutkan tentang pembagian warisan. Kemudian yang kedua, firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-7, di mana Allah menjelaskan secara global bahwa semua keturunan, semua anak yang saya maksud, baik laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang besar, termasuk juga para kerabat, mereka mendapatkan warisan. Dan ini merupakan bantahan bagi pemahaman orang jahiliyah yang menurut mereka bahwa yang berhak dapat warisan hanyalah anak laki-laki saja yang sudah dewasa. Sementara anak-anak, kemudian wanita, mereka tidak berhak dapat warisan. Dan itu adalah pemahaman masyarakat jahiliyah. Kemudian ketika Islam datang, Nabi SAW mengajarkan bahwa semua anak berhak dapat warisan, baik laki maupun perempuan. Kerabat juga demikian, selama dia masih punya hubungan pewarisan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Berikutnya, kita akan melihat firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. Apabila ulul qurba, orang yang punya kerabat dekat, hadaral qismah, dia ikut hadir dalam pembagian warisan. Wal yatama wal masakin, demikian pula anak yatim dan orang-orang miskin. Farzuquhum minhu, maka berikan kepada mereka sebagian harta warisan yang kalian bagi. Wa qulu lahum qawlam ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka qaulan ma'rufa, dengan kalimat yang baik. Kita coba lihat tafsirnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, jika ada selain ahli waris, baik dia masih kerabat, ulul qurba, maupun bukan kerabat, seperti orang miskin yang bukan kerabat atau anak yatim, ikut hadir dalam proses pembagian warisan, hendaknya mereka juga dikasih sebagian. Karena mereka melihat ada harta yang dibagi, mereka melihat ada makanan atau duit yang dibagi, berikan kepada mereka sebagai hadiah maupun sedekah. Wahada min ajli Jabril Kasri. Ini dalam rangka untuk mengambil atau untuk memberikan apa kondisi yang nyaman bagi mereka agar tidak terlalu sedih, ya. Untuk menghindari kesedihan atau menghindari keinginan mereka ingin dapat harta tapi ternyata tidak dikasih. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa memberi sebagian dari harta ketika pembagian warisan ini kepada orang yang ikut hadir di awal Islam hukumnya wajib. Dan ada sebagian yang mengatakan ini sifatnya anjuran. Sehingga ada khilaf di antara para ulama, jika keluarga kita sedang melakukan pembagian waris, lalu ada orang yang ikut hadir di situ, padahal dia bukan ahli waris, memberikan sebagian harta kepada mereka, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan anjuran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang ayat ini, hiya muhakkamatun walaysat bimansukhatin, Tabi'uhu Sa'id an Ibni Abbas. Ayat ini adalah ayat yang muhkamah. Artinya hukumnya berlaku. Walaysa bimansukhah, dan bukan ayat yang mansukh. Dan ini merupakan pendapat yang diikuti oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Sa'id bin Jubair termasuk di antara muridnya Ibnu Abbas. Karena itu, bagi kerabat yang mendapatkan jatah warisan, hendaknya dia memberi sebagian harta itu kepada kerabat yang bukan ahli waris. Dalam rangka untuk jabrul kasri, menarik simpati mereka biar tidak terlalu sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, farzuquhum min, berikanlah kepada mereka sebagian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jika harta warisan itu banyak, berikan sebagian kepada mereka. Tapi kalau harta warisan itu sedikit dan ahli waris membutuhkan, sehingga tidak ada yang bisa diberikan ke mereka, وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, maka ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Misalnya, sampaikan kepada mereka, mohon maaf, kami belum bisa ngasih sesuatu. Mohon maaf, kami belum bisa memberikan hadiah sesuatu. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa kehadiran mereka ini tidak mendapatkan apa-apa, meskipun mereka melihat ada harta warisan yang sedang dibagi. Jamaah dimuliakan Allah, warisan itu harta nemu. Harta nemu. Dia adalah harta hasil kerjanya mayit ketika masih hidup. Kemudian diserahkan kepada orang lain yang punya hubungan kekerabatan. Maka sebenarnya warisan itu adalah harta nemu. Sehingga jangan terlalu pelit terhadap harta nemu, jangan terlalu serakah terhadap harta nemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kalaupun Anda sedang melakukan pembagian warisan, lalu di situ hadir orang yang bukan termasuk ahli waris, jangan lupa itu dikasih sebagian. Baik. Dan ini sifatnya sukarela. Besarnya berapa Allah tidak tetapkan, artinya sifatnya sukarela. Dan pendapat yang kuat, ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Karena itu tidak harus ada nilai tertentu. Baik jemaah. Kadang di tempat kita begini. Kalau orang membagi waris, dan dia berurusan dengan pengadilan, otomatis nanti akan ditemani oleh pengacara. Atau ditemani oleh siapa misalnya, kemudian masuk sengketa itu ke atas. Terjadilah ketegangan di situ dan seterusnya. Perjanjiannya, pengacara bisa mendapatkan sekian persen, bisa 40%, bahkan lebih dari itu, ketika dia berhasil memenangkan kasus. Masya Allah, nilai yang sangat fantastis. Cukup besar. 40% kalau warisannya cuma 50 juta ya kecil. Tapi kalau sampai miliaran, asetnya besar, makanya diperebutkan ke pengadilan, yang mereka bisa dapatkan cukup besar. Makanya selalu kami sarankan, bagi Anda yang ingin membagi waris, kedepankan prinsip kekeluargaan. Ini tuh harta nemu. Bukan harta dari hasil jerih payah Anda. Bukan harta dari hasil Anda bekerja. Tapi harta nemu. Murni nemu. Karena itu peninggalan orang yang sudah mati. Dia dulu gak punya andil apa-apa. Gak ikut kerja bareng dia. Bareng mayit misalnya. Tapi tiba-tiba ketika pemiliknya meninggal, maka dia bisa mendapatkan harta yang dulu dimiliki oleh mayit. Makanya, jika terlalu serakah dalam masalah ini, aneh jemaah. Dan keserakahan itu dibuktikan sampai naik ke pengadilan. Akhirnya yang tercecer di jalan bisa jadi jauh lebih banyak dibandingkan yang bisa dia manfaatkan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Di surat An-Nisa ayat 11, dan 12, Allah bercerita tentang pembagian masing-masing. Pembagian masing-masing para ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah wasiatkan kepada kalian. Fi auladikum, tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali dibandingkan anak perempuan. Dan adat Jawa menyetujui hal itu. Karena itulah pembagian waris menurut hukum adat di Jawa ada istilah sak gendong, sak pikulan. Nek wong wedok iku gendong, wong lanang mikul. Wanita itu gendong. Gendong itu ditaruh mana, Pak? Ditaruh belakang. Pakai gendongan. Sehingga dia satu punuk. Satu paket. Sedangkan orang mikul, dia pakai gantar pikulan. Yang gantar pikulan itu, seperti timbangan. Ada dua wadah di depan dan di belakang, agar dia seimbang. Maka laki-laki mendapatkan dua bagian, wanita dapat satu bagian. Walhamdulillah, prinsip itu sejalan dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Lalu Allah ngasih rincian. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Kalau mereka, anak-anak perempuan itu, terdiri dari dua anak perempuan atau lebih. Falahunna thulutha ma tarak. Maka dua anak perempuan atau lebih, mereka mendapatkan jatah warisan 2/3. Jika tidak ada anak laki-laki. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tapi kalau dia sendirian, maka dia mendapatkan setengahnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi masing-masing abawai, kedua orang tuanya. Likulli wahidin minhuma. Masing-masing keduanya berhak mendapatkan as-sudus. 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad. Dari harta warisan yang dia tinggalkan jika mayit punya anak. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Tapi kalau mayit tidak punya anak, dan kedua orang tuanya masih hidup, maka sang ibu mendapatkan 1/3. Sedangkan bapak nanti mendapatkan asobah. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Dan kalau mayit punya saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Aturan itu berlaku. Min ba'di wasiyyati yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat, audainin atau dibayarkan utang. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, utang lebih didahulukan dibandingkan wasiat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, ataukah anak kalian, kalian itu tidak ngerti siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat bagi kalian. Sehingga jangan berkreasi, jangan berinovasi dalam masalah pembagian jatah warisan. Faridatan minallah. Itu merupakan kewajiban dari Allah. Dari kalimat inilah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut warisan sebagai faridatan minallah. Dari kalimat ini, para ulama menyebut ilmu ini dengan ilmu faraid. Yang merupakan bentuk jamak dari kata faridah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sehingga pembagian itu berdasarkan sempurnanya ilmu Allah. dan semuanya penuh dengan hikmah. Siapa yang meyakininya dengan baik, maka berarti dia telah meyakini Asma'ul Husna dengan benar dan menerapkan Asma'ul Husna sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara guru saya yang pernah mengajarkan ilmu waris, muqaddimah pertama sebelum beliau ajarkan, beliau perintahkan kami untuk menghafal ayat ini. Pokoknya hafalkan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membagi warisan. Dan telah Allah jelaskan di surat An-Nisa yang kami hafalkan dua ayat terutama, An-Nisa 11 dan 12. Saya membuat kesimpulan, Anda bisa buka di halaman 65, bagian bawah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan aturan pembagian warisan yang dia sampaikan sebagai wasiat. Yusikumullah, Allah wasiatkan. Dan wasiat Allah berarti harus dipegangi oleh sang hamba, diingat-ingat betul oleh sang hamba, dan diamalkan oleh sang hamba. Jangan sampai diselewengkan. Karena ini wasiat dari Allah Ta'ala. Allah jelaskan pembagian jatah warisan di ayat itu. Yang pertama, jatah warisan anak laki-laki dua kali dibandingkan anak perempuan. Lidzakari mitslu hadzil unsayain. Yang kedua, anak perempuan dua orang ke atas, jika tidak ada anak laki-laki, maka falahunna tsulutsa ma tarak. Mereka mendapatkan 2/3 dibagi rata. Yang ketiga, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendirian, anak perempuan sendirian, tanpa ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Dan nanti sisanya diberikan kepada asobah jika ada asobah. Kemudian kedua orang tua masing-masing mendapatkan jatah 1/6 jika mayit punya anak. Baik anak laki maupun perempuan. Dan nanti bapak jika masih hidup dan mayit punya anak, maka nanti bapak dapat 1/6 sebagai ashabul furud dan dapat asobah sebagai asib. Kemudian jika mayit tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Bali ummihi sulus, ibu mendapatkan 1/3. Jika mayit tidak punya anak dan tidak punya saudara. Jika mayit tidak memiliki anak dan memiliki 2 saudara atau lebih, ibu mendapatkan 1/6. Baik. Ini penjelasan yang ada di An-Nisa ayat 11. Baik. Sehingga nanti, kenapa kita perlu membahas ini lebih awal? Nantinya ketika kita membuat perhitungan, ibu dapat sekian, bapak dapat sekian, dan seterusnya. Anda tidak perlu lagi bertanya, itu dasar hukumnya apa? Jawabannya adalah ayat Al-Quran. Nah, kadang ketika kita melakukan pembagian warisan, orang bingung loh, itu kok tiba-tiba keluar angka sekian, tiba-tiba keluar angka sekian. Dasar hukumnya apa? Kita merujuk kepada ayat Al-Quran. Sehingga terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang bagaimana cara pembagian warisan, kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Selanjutnya kita beralih ke surat An-Nisa ayat 12. Allah menjelaskan pembagian warisan antara suami istri. Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum in walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kalian mendapatkan 1/2. Kalian berarti di sini laki-laki. Para suami mendapatkan 1/2 dari warisan istrinya, illam yakun lahunna walad, jika sang istri tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakta. Tapi kalau mereka punya anak, istri punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Mimma tarakna, dari warisannya. Dan itu dilakukan mim ba'di wasiyati yusina biha awdain. setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang. Ini jatah suami. Ada dua rincian, istri punya anak, suami dapat seperempat, istri nggak punya anak, suami dapat setengah. Selanjutnya Allah berbicara tentang jatah istri. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. Dan para istri mendapatkan seperempat jika kalian, wahai para lelaki, maksudnya suami, tidak memiliki anak. Baik anak dari istri ini maupun anak dari istri yang lain. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Tapi kalau kamu punya anak, maka sang istri mendapatkan seperdelapan. Dan itu ditunaikan مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kalalah. Apa itu kalalah? Yaitu mayit yang tidak memiliki anak. La walida wala walad. Mayit yang tidak punya anak dan orang tuanya sudah meninggal. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukht. Jika ada orang yang dalam kondisi kalalah, baik laki maupun perempuan, wa lahu akhun aw ukhtun, dan dia punya saudara lelaki atau saudara wanita, yang para ulama mengatakan ijma' bahwa yang dimaksud di surat An-Nisa ayat 12 di sini adalah saudara seibu. Untuk saudara kandung nanti dibahas di akhir surat An-Nisa. Falikulli wahidin minhum as-sudus, masing-masing mendapatkan seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis-sulus. Tapi kalau mereka lebih dari satu, fahum syuraka'u fis-sulus, maka mereka berserikat, bersekutu untuk jatah sepertiga. Dan sekali lagi itu ditunaikan mim ba'di wasiyati yusa biha aw dain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang dengan ketentuan ghairu mudhar, yang di situ tidak ada madarat. Dan dulu sudah kita pernah kita sampaikan bahwa al-idrar bil wasiyah termasuk kabair, termasuk dosa besar sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Lalu Allah sebutkan di akhir ayat, wasiyatan minallah, bahwa ketentuan ini adalah wasiat dari Allah. Di ayat 11 Allah taruh itu di awal, yusikumullah fi auladikum. Di ayat 12 Allah taruh itu di akhir, wasiyatan minallah, bahwa itu adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim. Dan Allah dat yang maha mengetahui. Artinya itu semuanya berdasarkan pengetahuan Allah. Halimun lagi maha lembut, maha penyantun. Sehingga bagian dari kelembutan Allah, lutfullah, hilmullah li'abdihi, Allah Ta'ala jelaskan ini agar mereka tidak bersengketa. Kita bisa lihat beberapa pembagian jatah warisan berdasarkan ayat di atas. Pertama, suami dapat setengah jika mayit atau istrinya tidak memiliki anak. Yang kedua, suami mendapatkan seperempat jika sang istri punya anak. Yang ketiga, istri mendapatkan seperempat jika mayit punya anak. Jika mayit tidak punya anak, yaitu suaminya. Istri mendapatkan seperdelapan jika mayit, yaitu suaminya memiliki anak. Selanjutnya, Allah berbicara tentang kalalah, yang tadi adalah saudara seibu. Ayat di atas menyinggung masalah kalalah, yaitu kasus orang yang meninggal sementara dia tidak punya ahli waris dari jalur ayah. La walid wala walad. Tidak punya ahli waris dari jalur ayah ke atas dan tidak punya anak dari jalur ahli waris dari jalur ke bawah, yaitu anak. Ahli warisnya hanyalah saudaranya. Dan ulama ahli tafsir menegaskan bahwa kalalah di ayat 12 surat An-Nisa adalah tentang saudara seibu. Saudara seibu sendirian, dia dapat jatah seperenam. Jika Mei tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Yang dimaksud di situ adalah anak laki-laki. Saudara seibu, jika lebih dari satu, maka mendapatkan jatah sepertiga. Fahum syuraka'u fi tsuluts. Mereka dapat jatah sepertiga dibagi rata. Ya. Baik laki maupun wanita. Karena Allah sebut, fahum syuraka'u fi tsuluts. Sehingga jamaah, mohon diperhatikan ada pengecualian dalam masalah ini. Saudara seibu yang lebih dari satu, jika mayit tidak punya ayah dan tidak punya anak, dia berstatus sebagai kalalah. Maka saudara seibu yang lebih dari satu tadi, syuraka'u fi tsuluts, mereka syuraka, syarik dalam sepertiga. Dan pengertian syuraka'u fi tsuluts dijelaskan oleh para ulama dibagi rata. Sehingga tidak berlaku kaidah 2 banding 1. 2 banding 1 itu untuk anak, untuk saudara, tapi tidak berlaku untuk saudara seibu, untuk saudara kandung atau saudara sebapak, tapi tidak berlaku untuk saudara seibu. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat An-Nisa ayat 12. Berikutnya, firman Allah di surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang reward and punishment. Janji pahala dan ancaman hukuman bagi mereka yang memberikan respon terhadap ayat ini. Respon baik dapat janji pahala, respon buruk dapat hukuman dan ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 13. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang Allah jelaskan. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan mengikuti batasan yang telah Allah tetapkan, yaitu membagi waris sebagaimana yang Allah jelaskan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wadhalikal fawzul azim. Dan itu merupakan keberuntungan yang besar. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak mau mengikuti batasan itu, dan dia melanggar hududahu, batasan itu. يُدْخِلْهُ نَارٌ خَالِدًا فِيهَا. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Walahu adabun muhin. Dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Waliyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman disebabkan karena manusia mengedepankan hawa nafsu, sehingga dia berusaha untuk merebut apa yang bukan haknya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ancaman kepada mereka. Mereka bisa masuk ke dalam neraka. Baik, selanjutnya kita akan bahas surat An-Nisa ayat 176. Bismillah. Ayat terakhir dari surat An-Nisa. Ayat terakhir dari surat An-Nisa masih berbicara tentang masalah warisan. Sehingga di situ terputus. An-Nisa sampai ayat yang ke-14. Tadi ada ayat 7, 8, kemudian lompat ke 11, 12, 13, 14. berbicara tentang masalah pembagian warisan. Lalu putus setelah itu pembahasan berlanjut ulang di ayat ke-176. Kenapa kok nggak jadi satu? Kenapa kok nggak jadi satu? Kita memahami bahwasannya sistematika Al-Quran itu tidak sebagaimana kitab-kitab zaman sekarang yang dia dikelompokkan. Sholat, khusus sholat, habis. Nanti tentang puasa, khusus puasa, selesai. Nanti bab masalah zakat, khusus zakat. Bab masalah warisan dikumpulkan jadi satu. Tapi sistematika Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, Dat yang maha mengetahui dan semuanya sesuai dengan hikmahnya, Allah letakkan pembahasan ini ada di sebagian ayat di depan, nanti lanjutannya ada di ayat tengahnya, lanjutannya lagi ada di belakang, sesuai yang dia kehendaki. Sesuai yang dia kehendaki. Tayyib. Dan itu bukti bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu Al-Quran adalah buatan manusia, maka bisa jadi sistematikanya tidak demikian. Dikumpulkan jadi satu. Cerita tentang Musa jadi satu. Cerita tentang Ibrahim jadi satu. Tapi ternyata tidak. Cerita tentang Musa di Al-Baqarah, Allah cuplik sebagian. Nanti di surat yang lain ada sebagian. Di surat yang lain ada sebagian. Dan kadang ada pengulangan. Sesuai yang Allah kehendaki. Dan ini merupakan dalil bahwa urutan ayat dalam Al-Quran itu berdasarkan wahyu. Tauqifi. Dia murni bimbingan wahyu, bukan ijtihad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu turun, beliau mendapatkan sepenggal. Disimpan oleh sahabat. Turun lagi beliau dapat sepenggal. Disimpan oleh sahabat. Ada tukang catat wahyu. Ada yang menghafalkan. Sehingga ketika Nabi SAW dapat wahyu, beliau sampaikan, para sahabat menghafalkannya, ada yang mencatatnya. Lalu di akhir hayat beliau, Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Dha hadil ayah fi kada. Taruh ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini. Sehingga utuh jadi satu Quran. Dari situlah urutan Quran. Allah jaga dan bisa kita baca dengan urutan sebagaimana yang ada dalam mushaf yang kita miliki. Selanjutnya, kita baca surat An-Nisa ayat 176. Yastaftunak. Mereka meminta fatwa kepadamu, ya Muhammad. Mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kalalah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah, Allah memberikan fatwa. Masya Allah. Allah berikan fatwa. Allah berikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Ya. Inimru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika ada orang yang mati, laysa lahu walad, dan dia tidak punya anak. Dan juga tidak punya walid, tidak punya bapak. Maksudnya bapaknya sudah meninggal dunia. Walahu ukhtun, dan dia punya saudara perempuan, yaitu saudara perempuan kandung. Falaha nisfu ma tarak, maka saudara perempuan yang sendirian ini mendapatkan jatah warisan setengah. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan saudaranya yang laki-laki, dia mendapatkan warisan seluruhnya dari harta saudara perempuan, illam yakun laha walad. Jika saudara perempuan itu tidak punya anak. Sehingga saudara laki-laki sebagai apa? Asoba. Fa'in kana tathnataini falahumas sulusani mimma tarak. kalau saudara perempuan itu dua ke atas, maka keduanya mendapatkan 2/3 mimma taraka, dari apa yang dia tinggalkan. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan kalau mereka terdiri dari banyak saudara, ada laki ada wanita, berlaku hukum tadi. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Saudara laki-laki mendapatkan 2 jatah dibandingkan perempuan. Yang laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan perempuan. Sehingga ada yang berbeda aturannya antara saudara seibu dengan saudara kandung. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan ini kepada kalian agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, sekarang kita akan lihat makna kalalah. Ayat ini menjelaskan tentang kalalah. Sebagaimana yang telah disebutkan di ayat 12. Tapi bedanya, di ayat 12 berbicara tentang saudara seibu. Di ayat ini berbicara tentang saudara kandung. Kalalah adalah orang yang meninggal sementara dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Maksudnya bapaknya sudah meninggal. Artinya ayahnya telah meninggal sebelumnya. Sehingga ahli waris yang ada di sekitarnya adalah saudaranya. Dan disitulah kenapa disebut kalala. Kalala itu berasal dari kata iklil. Yang artinya, iklil artinya mahkota. Dia melingkar di kepala. Disebut kalala karena mayit dikelilingi oleh ahli waris yang berada di sampingnya, yaitu saudara-saudaranya. Sementara tidak ada bagian atas, maksudnya bapak sudah meninggal, dan dia tidak punya anak sehingga tidak ada di bagian bawah. Seperti mahkota yang melingkar. Nabi SAW menyebut ayat ini dengan ayatus saif, ayat musim panas. Karena ayat ini diturunkan di musim panas. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna kalalah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ala takfika ayatus saif? Ala takfika ayatus saif allati fi akhir suratin nisa?" Wahai Umar, tidakkah cukup bagi kamu penjelasan ayatus saif yang itu ada di akhir surat An-Nisa? As-Suyuti membawakan keterangan dari Al-Wahidi, anzalallahu fil kalalati ayatain. Allah menurunkan penjelasan tentang kalalah di 2 ayat. Ihdahuma, yang pertama fisyita. Yang pertama, ayat kalalah yang berada di musim dingin. Allah turunkan di musim dingin. Wahiyallati fi awwali suratin nisa. Dan itu adalah ayat kalalah yang Allah sebutkan di awal surat An-Nisa. Wal-ukhra, sementara ayat kalalah yang kedua adalah fis-saif, ketika musim panas. Wa yallati fi akhiriha, dan itu berada di ujung surat An-Nisa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita baca seperti apa ketentuan kalalah. Saudara perempuan sendirian, artinya tidak ada saudara laki-laki. Misalnya ada 2 orang bersaudara, laki dan perempuan. Yang laki ini mati. Dan dia belum menikah. Gak punya anak. Dan bapak sudah meninggal. Maka ini kalalah. Sehingga saudara perempuan ini sendirian sebagai ahli waris. Maka dia mendapatkan jatah setengah. Jika mayit dalam kondisi kalah, maksudnya adalah tidak punya anak dan tidak ada bapak. Bapak sudah meninggal. Yang kedua, jika saudara perempuan jumlahnya 2 orang ke atas, maka mereka mendapatkan 2/3. Dibagi rata. Dan ini, ketentuan ini berlaku jika tidak ada anak laki-laki, jika tidak ada saudara laki-laki. Dalam kondisi kalah lah laki, tidak ada anak dan bapak sudah meninggal. Yang ketiga, saudara lelaki mendapatkan seluruh warisan jika mayat tidak memiliki ahli waris siapapun selain satu orang ini, saudara laki-laki ini. Ya, karena saudara laki-laki menerima asobah ketika mayat tidak memiliki anak dan bapak. Sehingga semuanya kembali kepada saudara laki-laki. Jika dia ada dua, tiga, dibagi rata. Jika ahli waris memiliki saudara, atau jika ahli waris adalah saudara yang terdiri dari lelaki dan perempuan, maka berlaku perbandingan 2 banding 1. Lelaki mendapatkan jatah 2, sedangkan wanita mendapatkan jatah 1. Walhamdulillah. Baik jamaah, 3 ayat Anda ingat, An-Nisa 11, An-Nisa 12, dan An-Nisa 176 mencukupi untuk seluruh ilmu waris. Masya Allah. Sedangkan yang enggak disebutin itu dikiaskan. Sehingga berlaku sebagaimana kaidah dalam usul fikih. Kasus yang disebutkan dalam dalil, bagian yang tidak disebutkan dalam dalil, digunakan metode analogi, kias. Disamakan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Dan saudara seayah, dia dianalogikan sebagaimana saudara kandung. Jika dia tidak ada saudara kandung, saudara saya dapat. Insya Allah nanti kita akan bahas. Dari 3 ayat itu, ya, bisa dijadikan sebagai tabel warisan. Ya. Tabel jatah warisan di buku pengantar ilmu waris, saya sebutkan ada 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris wanita. Mulai dari halaman 181 sampai 187. Insya Allah ini akan kita bahas. Ya. Insya Allah ini akan kita bahas dan itu acuan kita. Terus tabel itu mengacu kemana? Ke 3 ayat yang tadi kita sebutkan. Masya Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Jawami'ul Kalim. Kalimat yang ringkas. Namun dia memiliki banyak makna. Dan di antara bentuk Jawami'ul Kalim adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan hanya 3 ayat. Tapi para ulama bisa membreakdown, menurunkan dari 3 ayat itu menjadi sebuah tabel yang lengkap untuk pembagian masalah warisan. Sedangkan ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya pengecualian, itu disebutkan dalam hadis dan ijtihad para sahabat. Dan itulah acuan kita. Selanjutnya, bagian terakhir dari pembahasan ayat-ayat warisan, kita akan sebutkan firman Allah di surat Al-Anfal ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 75 yang merupakan akhir dari surat Al-Anfal. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Para kerabat sebagiannya lebih berat dibandingkan kerabat yang lain. Dibandingkan sesamanya yang bukan kerabat. Saya ulang ya. Wa ulul arham dan para kerabat. Ba'duhum aula bi ba'din. Sebagian lebih berat dibandingkan yang bukan kerabat. Fi kitabillah. Dan itu ketetapan dalam kitabullah. Innallaha bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kaidah bahwa semakin dekat kekerabatan seseorang dengan mayit, maka peluang untuk mendapatkan jatah warisan semakin besar. Dia mendapatkan jatah warisan yang semakin banyak. Dan dulu ada aturan yang aneh di masa jahiliyah dan di awal-awal Islam, bahwa mengangkat saudara atau mengangkat kerabat itu sampai pada derajat bisa saling mewarisi. Dulu kan ada halif, ya. Halif itu bani yang lain yang mengikat perjanjian persaudaraan dengan bani yang lain. Misalnya begini. Jadi bani itu gambarannya kalau di Jogja persis seperti padukuhan. Di sini ada padukuhan kerajaan, ya. Ke utara dikit, jaraknya nggak sampai 500 meter, ada padukuhan Bakungan. Ke utara dikit, yang jaraknya cuma ya sekitar 200 meter, 100 meter, sudah ada padukuhan Krapiak. Nanti dari kerajaan ke timur sebelah sungai ada padukuhan Blotan. Nanti ke arah timur ke Sono, ada padukuhan Sono. Jadi dia kecil-kecil. Dan dulu suku di Arab juga seperti itu, kecil-kecil. Padukuhan-padukuhan. Dan masing-masing ada pemimpinnya. Nah, padukuhan ini sangat beresiko jika dia nggak punya kawan. Karena kan dia kecil. Ketika dia diserang oleh padukuhan yang lain, maka bisa jadi kalau dia nggak punya kekuatan yang lebih, gampang kalah. Maka mereka punya halif. Sehingga kerjasama. Padukuhan ini kerjasama dengan padukuhan sebelahnya. Atau kerjasama dengan padukuhan yang lebih jauh. Dan mereka mengikat perjanjian. Jika nanti saya diserang, kamu harus ikut bantu. Kamu diserang, saya ikut bantu. Itu perjanjiannya. Dan dulu ada juga personal yang seperti itu. Dia mengangkat saudara B, A, bersaudara dengan B. Lalu mereka mengikat perjanjian seia sekata. Jika salah satu mati, ini dapat warisan. Masya Allah. Dan itu dibatalkan dalam Islam. Ulul arham, ba'duhum awla biba'din fi kitabillah. Kerabat itu yang lebih berhak. Sehingga yang bukan kerabat, dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun dulunya punya kedekatan. Ibnu Katsir membawakan keterangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang ayat di atas. Wal ayatu allati khatama biha surat al-Anfal. Anzalaha fi ulil arham. Ayat yang berada di akhir surat Al-Anfal, Allah turunkan tentang ulul arham. Ba'duhum awla bi ba'din. Sebagian mereka ya lebih berhak mendapatkan jatah warisan dibandingkan yang lain. Fi kitabillah, berdasarkan kitabullah. Mimma jarat ar-rahimu minal asobah. Ya. Yang itu merupakan kerabat asobah yang dia mendapatkan jatah lebih banyak karena dia dekat dengan mayit. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kenapa kerabat ini mendapatkan jatah warisan lebih banyak? Karena jika mayit ini ketika masih hidup punya resiko, maka yang lebih banyak menanggung resiko adalah kerabatnya. Sehingga karena kerabat ini menanggung resiko lebih besar jika mayit ini punya resiko sewaktu hidupnya, ya, maka mereka punya peluang untung lebih besar. Yaitu berhak mendapatkan jatah warisan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat-ayat warisan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bab yang menjelaskan sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Saya tidak berbicara masalah warisan secara khusus, tapi kita bicara yang lebih global, sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, bisa disampaikan melalui nomor yang telah disediakan. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Jadi mengenai warisan Ustaz ya. Orang tua dulu itu pernah membeli sebidang tanah. Dan ayah waktu itu menyampaikan kepada ibu bahwa tanah ini adalah untuk anak laki-laki yang ini gitu ya. Nah, itu tapi belum diserahkan ya, karena pada saat itu sudah anak itu belum dalam usia yang ini ya, artinya belum diserahkan lah, belum diserahkan langsung itu. Nah, seiring berjalan waktu, kemudian ternyata si anak laki-laki ini wafat lebih dahulu dibandingkan ayahnya. Dan setelah itu baru kemudian si ayah ini wafat. Nah, pertanyaannya Ustaz, tanah yang dulu pernah dibeli itu, yang dulu pernah disampaikan oleh si ayah ini bahwa ini adalah untuk anaknya ini, itu usia itu sekarang jadinya tuh bagaimana? Karena sebagian saudara itu yang mereka yang mengetahui ya, mengetahui cerita mengenai apa penyampaian itu tuh menganggap bahwa si tanah itu adalah, karena saya mau dijual nih, nah si tanah itu adalah penuh dari si anak yang sudah wafat itu untuk ahli warisnya, jadi untuk anak dan anak laki-lakinya gitu loh. Nah, cuman sebagian lagi tuh berpendapat bahwa ya apa nggak seperti itu, artinya terjadi perselisihan di situ. Jadi pertanyaan tuh adalah bagaimana tanah itu sebenarnya itu setelah si anak yang laki-laki itu wafat duluan dibandingkan orang tua itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Tapi sementara itu aja pertanyaannya, Ustaz. Baik, Bapak. Ya, terima kasih, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga kasusnya bisa dipahami ya. Saya tidak akan memberikan jawaban sampai rinci perhitungannya. Insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Namun, secara umum dari penjelasan yang tadi disampaikan, bahwa hibah itu mengikat jika sudah diserah terimakan. Dan memberikan hibah kepada anak boleh, dengan ketentuan anak yang lain juga diberi yang sama. Jika sebagian anak diberi hibah, sementara anak yang lain tidak diberi hibah, maka saudara-saudara yang lain berhak untuk nuntut. Karena itu, kami butuh data. Ya, atau kita buat rincian. Ya. Jika ketika anak ini sudah dewasa, karena tadi anak itu kan sudah dewasa dan sudah menikah. Ketika anak ini sudah dewasa, orang tua telah menyerahkan tanah yang mau dia hibahkan kepada anak itu pada waktu dia masih kecil. Ya. Kita pakai nama saja ya. Si A, sang ayah, membeli sebidang tanah, dan dia nyampaikan kepada istrinya bahwa tanah ini akan diberikan kepada si B yang waktu itu masih kecil, sehingga belum bisa menerima hibah. Kemudian, si B dewasa menikah, punya anak. Nah, ketika si B dewasa, apakah A menyerahkan tanah itu kepada si B? Kalau belum diserahkan, berarti hibah itu tidak mengikat. Tapi kalau sudah diserahkan, sementara saudara-saudaranya yang lain nggak dikasih, maka saudara-saudara yang lain berhak untuk minta bagian tanah itu. Berhak untuk minta bagian. Baik. Kemudian, jika anak ini ternyata meninggal dunia, maka tanah itu haknya siapa? Kembali ke tadi di depan. Kalau belum diserahkan, berarti dia jadi harta warisan seutuhnya. Tapi kalau sudah diserahkan, maka anak yang meninggal ini, si A atau si B, ini mendapatkan hak dari tanah itu. Namun, saudaranya yang lain juga mendapatkan hak. Sehingga kalau saudaranya tiga, berarti tanah itu dibagi tiga, dan yang sudah meninggal ini dapat sepertiganya. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui WA. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak melenceng Ustaz. Bila suami pernah menyekolahkan istrinya, kemudian istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, apakah suami terlepas dari kewajiban untuk memberi nafkah? Dan bagaimana kedudukan gaji tersebut? Apakah milik istri, milik suami, atau gono gini? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Ketika seorang wanita memiliki harta, maka pada asalnya harta itu tetap menjadi milik pribadinya. Sehingga suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Karena kewajiban nafkah wanita itu ditanggung oleh lelaki, oleh suaminya. Meskipun dia sendiri memiliki harta. Ya. Karena itu ketika istri punya penghasilan, punya pendapatan, maka itu boleh dimiliki untuk pribadi. Baik. Terus bagaimana dengan biaya kuliah yang dulu dikeluarkan oleh suaminya? Ya, kembali kepada kesepakatan. Suaminya bisa ditanya. Ini dulu biaya kuliah ini statusnya apa? Utang, investasi, atau hibah? Terus suami bilang investasi. Masya Allah. Berarti suami ngasih modal ke istri untuk dipakai kuliah. Selanjutnya, karena ini investasi, berarti suami berhak mendapatkan bagi hasil. Nah, mungkin nanti bisa, kalau memang jujur itu investasi, dan suami minta bagi hasil, lakukan kesepakatan. Baik, berarti suami dapat bagi hasil berapa persen dari hasil kerja istri. Tapi perhitungan seperti ini, kok rasanya terlalu ribet ya? Jadinya kayak semua diukur pakai materi. Kami sarankan begini saja ya. Penghasilan istri biarlah jadi harta simpanan istri. Dan suami tetap memberikan nafkah bagi istri. Selanjutnya ya. Selanjutnya harta yang ditinggalkan itu milik siapa? Jawabannya menjadi milik mereka berdua sesuai dengan porsi berapa persen mereka meninggalkan harta di situ. Kalau persentasenya besar suami, ya, nanti suami dikasih berapa misalnya. Oh, harta suami di sini ada 70%. Harta suami di sini ada 60%. Dan itu pakai angka kasar saja. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Silakan. Ya, saya kan wakil dari adik saya ya, berjualan online. Tapi karena saya kan punya pelanggan gitu, ada yang di luar pulau, di rumahnya agak jauh, terpencil gitu. Jadi kadang mereka kan kalau harus ke kota itu kan jauh, kalau buatkan setuang buat pembayaran. Kalau misalnya kalau mengiriman kadang dulu itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Transfernya belakangan dan pengiriman dari adik saya. Satu lagi bisa nggak sih? Baik, silakan Ibu. Kalau kita jadi makmum, kita sebaiknya mengikuti imam apa dalam bacaan mengikuti imam atau mendengarkan imam ya Ustaz. Karena yang sekarang saya lakukan itu kan mengikuti imam, tapi ada yang bilang kalau kita cuma mendengarkan. Dan kalau misalnya kita jadi makmum terus imam pada saat itu lagi baca surat pendek, belum lama setelah itu sujud, kita menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dulu apa mengikuti imam? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda menyampaikan bahwa posisi Anda adalah sebagai wakil dari adik Anda atau saudara Anda yang beliau memiliki barangnya. Sehingga Anda wakil dari pemilik. Wakil dari pemilik. Jika Anda sudah menjadi wakil dari pemilik, berarti aktivitas yang Anda lakukan adalah kepanjangan tangan dari pemilik. Karena itu, jika ada penjualan yang pembayarannya tertunda. Dan tentu saja itu ada resiko. Misalnya dikirim ke luar Jawa, apalagi dia berada di pelosok, ada resiko ya. Bolehkah itu dilakukan dengan cara ngirim barang dulu, sementara uangnya menyusul? Jawabannya, selama saudara Anda, pemilik barang, setuju, silahkan. Nggak jadi masalah. Karena posisi Anda hanya sebagai wakil. Tapi kalau beliau melarang, jangan, saya nggak mau, ya berarti jangan Anda lakukan. Dan itu semuanya kembali kepada persetujuan pemilik barang. Karena dia yang lebih berhak dan posisi Anda hanya sebagai wakil. Untuk yang kedua, mengenai posisi makmum. Makmum apakah harus mengikuti imam? Jawabannya betul. Karena ngapain dia ditunjuk jadi imam kalau makmumnya boleh tidak mengikuti imam? Nanti jadinya nggak fungsi sebagai imam. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Orang itu ditunjuk jadi imam, liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Karena kalau dia dijadikan imam, tapi tidak diikuti, percuma disebut imam. Sehingga status sebagai imam nggak berlaku, karena tidak diikuti. Baik, karena itulah jamaah, jika makmum sholat berjamaah, kemudian imamnya sudah selesai baca surat, lalu beliau rukuk, sementara makmumnya itu masbuk, dia baru membaca ihdinash shiratal mustaqim, imamnya sudah rukuk. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah ikuti imam. Dan dulu pernah kita sampaikan, dalam kajian tentang kawaid fikih kubro, ada kaidah yang mengatakan, yathbutu taba'an, ma la yathbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri nggak boleh. Maksudnya gimana? Orang sholat, lalu membaca surat Al-Fatihah, nggak lengkap. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Gimana nasib sholatnya? Batal. Loh, saya kan sudah baca Fatihah. Belum selesai kamu. Baru dapat setengahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rukuk. Ya batal. Karena dia sholat sendiri. Atau jadi imam. Tapi kalau kamu posisinya sebagai makmum, berarti sebagai pengikut. Begitu Anda mengucapkan atau membaca Fatihah sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah rukuk. Apa yang boleh kita lakukan? Ikut rukuk. Nah, terus Fatihah saya sudah ikut rukuk. Anda gugur untuk menyelesaikan karena posisi Anda sebagai makmum. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlal. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh, sehingga tidak masalah. Jika Anda putus Fatihah itu, kemudian langsung mengikuti imam. Wallahu'alam. Baik. Selanjutnya kita... Coba ada telepon yang masuk. Silahkan. Silahkan. Anda bisa kecilkan volume televisinya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak. Saya Juli dari Bandar Lampung Ustaz. Baik, volume televisinya dikecilkan. Oh iya, sudah tak jauhin Ustaz. Baik, silakan. Jadi begini Ustaz, saya kan seorang pedagang. Ketika saya belanja di sebuah distributor itu, biasanya ada poin-poin yang include ketika kita berbelanja. Contoh kita belanja 100 ribu nanti dapat poin 1. Belanja 1 juta dapat poin 10. Nanti ketika dia sudah banyak, sudah hampir 1 tahun, dia kan nanti ada poin yang tertera di situ dan bisa ditukarkan menjadi hadiahnya tanpa diundi dia. Jadi contoh udah 1000 poin dapat handphone atau apa gitu. Nah, ketika kita mendapatkan hadiah itu, bolehkah? Setelah selesai kan biasanya kita order ke distributor tersebut melalui sales. Nah, bolehkah kita memberikan hadiah kepada sales tersebut Ustaz tanpa sales itu meminta? Mungkin itu saja Ustaz. Karena yang sebelumnya ketika kita belum tahu sunnah itu, kita kadang-kadang kita kasih ketika kita habis tukar poin biasanya kita kasih seikhlasnya gitu, tanpa dia juga meminta gitu loh. Tapi ketika sekarang kita tahu sunnah, kita takut juga, takutnya nanti jadi atasian atau dia gitu loh Ustaz. Salesnya ini sales dari toko gitu ya? Sales dari distributor tersebut. Dari distributor, baik. Dari distributor tersebut, tanpa terikat dia, terikat dia wakil dari perusahaan tersebut Ustaz. Dia karyawan ya? Yang menyampaikan barang, menawarkan barang. Dia karyawan Bapak ya? Karyawan Ustaz. Baik, cukup Bapak. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Yang kami pahami wallahu alam, dan ini sudah pernah kita bahas di kajian tentang giveaway. Mendapatkan hadiah karena syarat tertentu, hukumnya diperbolehkan dengan cara seperti tadi. Siapa yang belanja sekian, nanti dapat poin, dan poin ini bisa ditukar jika terakumulasi sekian. Sehingga poin itu adalah haknya konsumen. Hanya saja ulama beda pendapat tentang takyif fikihnya. Apakah poin itu disebut hadiah, ataukah dia bagian dari mabi, bagian dari objek transaksi, sehingga nilainya jadi satu dengan barang. Misalnya begini, Anda belanja Anda belanja sabun. Nanti kalau belanja sekian dapat poin. Poin itu nanti setelah terakumulasi selama sampai 1000 poin, nanti Anda dapat handphone. Berarti belanja sabun berapa bisa dapat 1000 poin? Oh, belanja sabun 1 kintal. Berarti belanja sabun 1 kintal plus handphone, harganya berapa? Harganya 10 juta misalnya. Berarti 10 juta itu adalah harga untuk sabun sekintal plus handphone. Itulah yang saya maksud, handphone di sini masuk bagian dari objek transaksi. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, objek transaksinya tetap sabun, sedangkan HP ini murni hadiah. HP ini murni hadiah. Dan baik pendekatan pertama maupun kedua, dua-duanya sepakat ini boleh. Enggak masalah. Sehingga tidak masalah Anda mendapatkan poin, lalu akumulasinya nanti bisa jadi barang tertentu, lalu Anda miliki. Silahkan. Nah, sekarang boleh nggak hadiah ini diberikan ke sales? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Ya, apa bedanya dengan uang tips? Apa bedanya kita ngasih sesuatu ke dia? Nggak boleh jawab. Sehingga kita tidak boleh memberikan hadiah spesial pun kepada sales, karena posisi sales di sini adalah sebagai karyawan perusahaan, karyawan distributor, dan Anda tidak boleh memberikan kepadanya. Dia sudah mendapatkan gaji dari perusahaannya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, silahkan dikecilkan volume televisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Hanya mengenai keluarga yang suaminya sudah meninggal, tapi dia nggak mempunyai orang tua lagi. Tapi dia mempunyai satu adik laki-laki dan satu adik perempuan. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana pembagian warisnya? Ada anak nggak? Nggak punya anak. Nah, ini contoh kalau. Ya, yang kedua, sebuah rumah tangga yang nggak punya anak juga, tapi yang suami, misalkan suaminya ini meninggal, istrinya ini meninggal, bagaimana pembagian warisannya? Karena yang si suami nggak mempunyai orang tua lagi, nggak mempunyai saudara-saudara lagi. Baik, ada sepupu? Sepupu juga nggak ada. Paman nggak ada juga ya? Nggak ada juga. Keponakan? Gimana? Keponakan ada? Keponakan juga nggak punya. Masya Allah. Terus keluarga beliau siapa? Keluarganya tadinya tuh dia nggak tahu. Tadinya awalnya kecilnya dia ngikut. Jadi anak orang gitu. Oh, baik. Tapi di orang tuanya dia nggak tahu. Baik. Nah, tapi ponakan dari itu ada. Baik. Makasih Pak Ustaz. Masya Allah. Nah. Baik. Ibu yang kasus yang Ibu sampaikan ya dari pertanyaan ini, inilah contoh kalalah. Ada orang meninggal, seorang suami, berarti dia punya istri ya. Dia meninggal, tidak, bapaknya sudah meninggal lebih dulu dan tidak punya anak, tapi adanya satu saudara laki dan satu saudara perempuan. Bagaimana pembagian warisnya? Istri mendapatkan 1/4 karena mayit tidak punya anak. Dan sisanya diberikan ke saudara dengan perbandingan 2:1. Berarti 3/4 diberikan kepada saudara. Yang setengah untuk yang saudara laki-laki, yang 1/4 untuk saudara perempuan. Genap jadi 100%. Walhamdulillah. Selanjutnya, untuk kasus orang yang tanpa keluarga. Tidak mungkin di alam raya ini ada manusia tanpa keluarga. Karena dia tidak muncul dari batu. Pasti dia punya orang tua. Kalaupun dari hasil zina, dia punya ibu. Sehingga ketika dia punya ibu, dia punya saudara, ibu, dan seterusnya. Sehingga nanti dia punya acil, dia punya paman, dia punya bibi, dia punya keponakan. Hanya saja kadang ada orang yang status itu tidak diketahui. Nah, wallahu ta'ala alam, saya tidak punya ilmu tentang ini. Jika ada orang yang punya keluarga tapi dia nggak tahu di mana keluarganya, bagaimana nasib harta warisannya, apakah dijaga oleh negara, ataukah bisa langsung dibagi kepada orang-orang terdekatnya seperti tetangganya atau teman-temannya. Kami mohon waktu untuk mempelajarinya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Putus ya. Kita coba bacakan pertanyaan. Ini ada yang masuk. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak Ustaz, dua tema ini. Silakan Bapak. Begini Ustaz, ini berbicara tips. Ini kan kita satu kerjaan Ustaz ya. Terus kemudian ada sesuatu mungkin penerimaan apa upah atau jasa. Terus seseorang itu memberi kepada teman kerja. Apa itu masuk berupa tips atau gimana Ustaz? Maksudnya gimana Pak? Penerimaan upah atau jasa? Anggaplah untuk kasir ya. Nah, bendahara kasir. Terus pada saat pencairan uang teman sekerjanya, satu perusahaan masih nyata, apakah berupa perjalanan dinas atau apa, dia tuh temannya tuh ngasih ke kasir apa berapa gitu, bukan persen juga sih, tapi ya sekedarnya gitu, apa sekedar pulsa atau gimana, itu hukumnya gimana sih? Baik, cukup Bapak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau menjadi bendahara negara. Dan Yusuf mengatakan ketika beliau menawarkan dirinya kepada Al-Aziz, kepada penguasa Mesir ketika itu, inni hafidun alim. Aku adalah orang yang hafid, bisa menjaga, alimun, dan ngerti. Ngerti tentang bagaimana cara mengelola kekayaan negara. Sehingga ada dua karakter yang sangat dibutuhkan bagi bendahara. Orang yang punya andil besar dalam mengatur keuangan. Apapun, baik organisasi, komunitas tertentu, yayasan, bahkan sampai kelas negara. Pertama adalah sifat amanah. Yang kedua, dia punya keahlian dalam mengatur keuangan. Dia ngerti neraca pembukuan keuangan. Ada apa namanya? Neraca debit, kredit ya. Dia ngerti pengeluaran dan pemasukan. Dia bisa membuat rencana anggaran. Itu orang yang alim. Dan di saat yang sama, dia adalah orang yang hafid. Hafid, dia bisa menjaga amanah. Jangan sampai ada dana ini yang keluar, bocor, jangan sampai. Termasuk juga jangan sampai ada uang tips yang masuk, sogok. Apa yang Anda ceritakan tadi, posisi bendahara yang mencairkan perjalanan dinas, mencairkan gaji, mencairkan, termasuk mencairkan apa ini, tagihan, cicilan bank. Lalu dikasih tips, haram hukumnya untuk diterima. Jelas itu uang panas, tidak boleh diterima. Dan yang ngasih juga haram. Karena di posisi ini, dia mendukung terjadinya perbuatan kemaksiatan. Ada salah satu jamaah yang Masya Allah ya. Ya beliau sebagai bendahara. Bendahara di sebuah instansi tertentu. Dan banyak karyawan di instansi itu yang menyekolahkan SK, ASN. Ya. Saya dapat info. Di sebuah instansi, ASN yang tidak menyekolahkan SK-nya di bank, itu bisa dihitung tangan. Begitu dia sudah diangkat sebagai ASN, lalu dapat SK dari pemerintah, SK ASN, oh Masya Allah, gatelan ini kalau ada di rumah. Gatelan ini kalau ada di rumah. Gatelan apa ya? Jadi dia pengen segera itu dimasukkan ke bank, kredit mobil, kredit motor, kredit, subhanallah. Makanya dakwah anti riba, edukasi anti riba belum selesai. Terus kita lakukan, dan termasuk di antara sasarannya adalah para ASN-ASN yang menyekolahkan SK-nya. SK ditaruh di bank, ditaruh di leasing untuk ngambil motor, ngambil kendaraan, dan seterusnya. Baik jamaah, bendahara, ada seorang bendahara yang beliau termasuk jamaah, beliau menyampaikan, ini kan langsung otomatis potong gaji, dan saya yang memotong, saya yang bertugas memotong, sehingga langsung dipotong masuk ke cicilan bank. Nah, bank itu ngasih hadiah ke bendahara ini. Boleh nggak diterima? Saya jawab, dilarang untuk diterima. Nggak boleh. Akhirnya itu disisihkan dan terkumpul Masya Allah. Jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya banyak. Jutaan. Ya. Yang sangat disayangkan kalau itu dibuang. Menurut mereka yang merasa berat untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Tapi kita minta ini uang haram, nggak boleh dimiliki. Harus dibuang. Baik, seperti itu contoh jamaah. Konsekuensi ketika orang memegang uang haram harus dia singkirkan. Dan bagi Anda yang barangkali pernah memegangnya, hitung ulang, kemudian buang. Kasihkan fakir miskin, atau untuk pembangunan jalan, atau untuk sekolahan, dan yang lainnya, untuk fasilitas umum yang lainnya. Dengan maksud untuk membersihkan diri dari harta haram. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir kita bacakan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umurona, izin bertanya, bagaimana seharusnya ketika ada kakak yang tetap menagih hutang ayah dan ibu? Ayah sudah wafat, ibu masih hidup. Sudah ana jelaskan tentang hak ayah atas harta anaknya, sehingga ingin menguasai harta warisan, bagaimana seharusnya, Ustaz? Tetap dilunasi hutang ayah dan ibu pada kakak perempuan ana, atau tidak dilunasi agar kakak ana selamat dari kemurkaan Allah, atau ana berlepas diri dari masalah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada seorang ayah yang mengambil harta anaknya. Kemudian anaknya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik bapakmu. Sehingga ketika sang ayah mengambil harta anak dengan maksud ingin memilikinya tanpa mengatakan akan dikembalikan, hukumnya diperbolehkan. Namun kalau orang tua mengambil harta anaknya dan mengatakan, saya utang, nanti akan saya kembalikan. Maka sesuai dengan akad yang mereka sepakati. Sehingga tetap berstatus sebagai utang sesuai dengan akad yang mereka sepakati. Tapi kalau dulu orang tua ngambil dan tidak mengatakan itu utang, ya pokoknya ngambil dan dia miliki pribadi, hukumnya boleh dan sah. Karena orang tua berhak untuk memiliki harta anaknya. Baik. Karena itu perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Apakah dulu orang tua mengatakan itu utang? Kemudian orang tua berjanji akan mengembalikan? Ataukah hanya sebatas mengambil dan tidak ada keinginan untuk mengembalikannya dan itu diperbolehkan? Ada perlu ditelusuri lebih lanjut, Anda bisa tanyakan kepada saudara Anda. Kalau saudara Anda mengatakan orang tua utang dan itu nilainya besar, sehingga ketika orang tua sudah meninggal, itu berarti harus diselesaikan dulu. Silahkan diselesaikan. Kembalikan sesuai dengan nilai utang kepada sang anak yang dulu hartanya diambil. Sisanya baru menjadi harta warisan yang dibagi sesuai dengan kaidah warisan. Dan seperti ini sebenarnya yang lebih penting adalah mengajak kepada kakak Anda yang ingin berusaha mengambil kembali haknya itu, agar menyadari tentang arti penting menjaga persaudaraan, arti penting untuk mengangkat tinggi-tinggi derajat orang tua. Orang Jawa punya prinsip mikul dhuwur mendem jeruk. Sehingga gimana caranya agar orang tua itu dijunjung setinggi-tingginya, jangan sampai menimbulkan sengketa di keluarga, kemudian membawa nama baik orang tua dan seterusnya. Karena itu kita sarankan tadi ya, ajak kakak untuk memahami dengan baik, bisa misalnya mengikuti kajian sunnah atau mengikuti kajian para asatidah yang mengajarkan tentang ini, semoga hatinya bisa lebih luluh. Dan di buku ini, saya sebutkan satu pembahasan sebelum mengenal pembagian waris. Saya sebutkan di situ tentang awas menelan bara neraka tanpa sadar. Di halaman 115. Di halaman 115, sebenarnya ini berbicara hanya sebatas masalah motivasi. Warisan itu harta nemu. Hati-hati, jangan sampai disebabkan karena warisan, lalu orang saling rebutan, kemudian mengambil hak orang lain. Sampai akhirnya, dia melakukan tindakan kedzaliman. Nah, kalau orang paham seperti ini, berarti sebenarnya dalam urusan warisan itu semangatnya adalah semangat ngalah. Semangat ngalah maksudnya gimana, Pak? Saya dapat lebih sedikit, nggak apa-apa. Andaikan hakku tidak dipenuhi, nggak masalah. Karena takut jangan-jangan membawa hak orang lain. Dan itu disebut oleh Nabi SAW, makan bara api neraka tanpa sadar. Wah, dia merasa, saya kan posisinya menang, saya ini. Padahal dia sebenarnya mengambil harta saudaranya. Terjadi sengketa di antara dia dengan saudaranya. Dia mengambil sebagian harta itu, dan merasa dia menang, mungkin tidak bisa digugat di pengadilan, dia nggak bisa diperkarakan. Tapi ingat, keadilan Allah akan dibuka di yaumil akhir, dan tidak ada yang Allah lupakan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.